Bismillahirrahmanirrahim. Walamma nazalat, maka tatkala turun surat ad-duha ini, kabbara sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir akhiraha di akhir surat tersebut. Fasannat takbir, fasunnat takbir, maka disunahkan untuk membaca takbir kapan akhiruha, di akhir surah ad-duha ini. Jadi tatkala surah ad-duha ini turun, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca takbir. Waruwiyal amru bihi, maka diriwayatkan, diperintahkan untuk membaca takbir tersebut khatimatuha, setiap khatam surah ad-duha. Wa khatimah kulli suratin ba'daha, dan di penghujung setiap surat setelah surah ad-duha. Jadi disunahkan untuk membaca takbir selesai membaca surah ad-duha dan setiap surah yang jatuh setelah surah ad-duha. Jadi setelah surah ad-duha ini disunahkan. Apa bacaannya? Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Faham? Jadi setiap surah duha, lanjut surah al-insyirah, lanjut surah at-tin, dan sampai an-nas, itu disunahkan membaca subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wat duha, demi waktu duha. Ay, awalun nahari au kullihi, au kulluhu. Atau yang dimasukkan duha ini adalah permulaan siang atau semuanya. Walaili idza saja, dan demi malam apabila sudah sunyi. Walaili idza saja, dan demi malam apabila sudah sunyi. Ghutiya bidzalamihi, ditutup bidzalamihi, dengan kegelapan malam tersebut, ausakan atau tenang. Mawadda'aka, tidaklah Tuhanmu itu meninggalkanmu. Ai tarakaka ya Muhammad, meninggalkanmu wahai Muhammad. Tidaklah Tuhanmu itu meninggalkanmu wahai Muhammad. Rabbuka Tuhanmu, wa maqala ai abghadaka, murka kepadamu. Nazala, ayat ini turun. Nazala hadza, ayat ini turun. Lamma qala al-kuffar, tatkala orang-orang kafir berkata, inda ta'akhuril wahyi anhu, tatkala wahyu itu telat turun, khamsa asyara yauman, 15 hari. Inna rabbahu wadda'ahu waqalahu, sesungguhnya Tuhan Muhammad itu meninggalkan Muhammad dan murka kepada Muhammad. Ya. Yeah. Jadi sebab turun surah ad-duha ini, wahyu itu telat turun 15 hari. 15 hari wahyu enggak turun. Dikira orang kafir, Allah sudah meninggalkan Nabi Muhammad dan marah kepada Nabi Muhammad. Sampai sedih Nabi Muhammad. Makanya turun surah ini menjelaskan bahwasanya Allah tidak murka dan tidak meninggalkan Nabi Muhammad. Walal akhiratu khairun laka, dan sesungguhnya akhirat itu lebih bagus bagimu. Akhirat lebih bagus. Karena apa? Lima fiha, dari apa yang ada di dalam akhirat tersebut, minal karamati, dari kemuliaan-kemuliaan laka untukmu wahai Muhammad. Lima fiha, atas apa yang ada di akhirat itu, minal karamati, daripada kemuliaan-kemuliaan laka untukmu wahai Muhammad. Minal ula, dari dunia. Akhirat lebih bagus, lebih afdol daripada dunia. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, dan kelak Tuhanmu pasti memberimu. Dan kelak Tuhanmu pasti memberimu. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Wala saufa yu'tika rabbuka, dan kelak Tuhanmu pasti memberimu. Fil akhirah, di akhirat. Minal khairati, daripada kebaikan-kebaikan. Atau anjazila, pemberian yang banyak. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kita nanti di akhirat kebaikan-kebaikan yang banyak. Fatardo, maka kamu menjadi puas dengan kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan tersebut. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan, kalau begitu, la ardha wa wahidun min ummati finnar. Aku tidak ridha satu orang pun daripada umatku masuk ke neraka." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ilahuna, sampai di sini tamma jawabul qasam. Sempurna jawab kok. Jawab qasam itu wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, itu jawab qasam sampai sini. Tiga ayat itu menjadi jawab qasam wadduhanya itu. Paham ya? Alam yajidka, bukankah kami mendapatimu, istifham takrir ai wajadaka, itu istifham takrir. Apa itu istifham takrir? Insyaallah pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam bisawab.